Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati billah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, dibantu, kita ditolong, kita dimudahkan untuk bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kenikmatan ini terus Allah berikan kepada kita dimanapun kita berada, sampai berjumpa dengan wajah Allah Ta'ala. Amin. Pada subuh hari ini kita akan kembali belajar, sama-sama belajar. Bukanlah orang yang berada di depan kalian lebih berilmu daripada kalian, tidak. Kita sama-sama belajar, sama-sama berupaya untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah kumpulkan kita di dunia, juga di akhirat, di dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada subuh hari ini kita akan membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hakumut Takatsur. Kita belajar dulu cara membacanya, baru kita akan baca tafsirnya insyaallah Ta'ala. Sudah ketemu? Baik. Kita berta'awuz, berlindung pada Allah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, di sini ada huruf hamzah ketemu dengan lam, maka sifatnya tawassut, yaitu tidak syiddah, tidak berhenti, tidak pula rawah kemudian mengalir terlalu panjang. Jangan sampai al langsung mati. Tidak pula al, tidak pula terlalu panjang, tapi mengalir begitu saja. Al-ha. Nah, dia tidak al, tapi al-ha. Nah, tidak terlalu panjang. Kemudian huruf ha, al-ha, kemudian dua harokat, kemudian kum, kumut al-ha ku. Setiap yang dhamma, berharokat dhamma, maka bibir dimonyongkan. Ku, nah, kumu, kumu, al-ha kumut. Kemudian masuk ke dalam tak bertasdid, al-hakumut takasur, pakai sa, pakai sa dengan menggigit ujung lidah, sur. Kemudian ada huruf ro yang naam bahalkat dhamma, tapi karena kita berhenti maka dia sukun, mati, maka dibaca tebal. Huruf ro sebelumnya naam berharokat dhamma, maka dibaca tebal. Takasur dalam keadaan naam bibir kita tetap menunjukkan tebalnya. Takasur. Taib. Al-hakumut takasur. Baik. Alhaakumut takasur. Baik, jangan dipantulkan alah, jangan, tapi nam seperti biasa. Alhaakumut takasur. Baik. Alhaakumut takasur. Jangan ditarik pula takasur. Takasur. Biasa saja takasur. Baik. Alhaakumut takasur. Baik. Alhaakumut takasur. Baik, silakan Datuk Rustam. Baik. Datuk Busron. Yang berikutnya. Baik, kita agak singkat karena memang waktunya mepet. Kemudian hatta ditasdid, maka ditekan hatta, kemudian menggunakan huruf, ada huruf za, za, zu, zu, kemudian ketemu ro, maka di sini tebal zur, sama dengan tadi hatta zur, zur, tapi bukan, bukan tipis tapi tebal zur, tumul, tumul, ya. Zur tumul maqabir, di sini tipis ro-nya menggunakan qaf, maqabir dengan senyuman, tentunya dengan senyuman, ma tipis, qaf tebal, maqabir, maqabir dengan tipis, ma dengan senyum, qaf tebal, bir ro-nya kemudian tipis, bir, maqabir, maqabir. Baik. Hatta zurtumul maqabir. Naam. Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Tafadhal. Jadi Abu Taib. Ditekan hatta, pakai ha, kemudian ditasdid tanya sehingga perlu penekanan. Hatta, ulangi. Ya. Dan ditampakkan menurut tebal dan tipisnya senyum, ya, dengan senyumannya. Nah, silakan Akhina Nasrul. Hatta zurtumul maqabir. Naam. Hatta zurtumul maqabir. Tep, yang berikutnya. Kalla sawfa ta'lamun. Tep. Kalla sawfa ta'lamun. Di sini ada huruf lam bertasdid, maka ditekan. Kalla, kemudian waw, di sini ada huruf lin, waw sukun sebelumnya berharokat fathah, maka mengalir begitu saja tanpa ditekan. Saw tidak, tapi kalla saufa ta. Saufa huruf, menggunakan huruf fa. Saufa ta, kemudian menggunakan huruf ain ta. Huruf ain sifatnya nah, juga tawasut, tidak berhenti ta, la, ta lamun, tidak, tetapi tidak pula terlalu mengalir ta, tapi mengalir, sedikit mengalir ta lamun. Kemudian ada huruf mim sukun ya, maka dimonyongkan bibir kita ta lamun. Kemudian ada huruf nun, maka dengan senyuman, nun huruf tipis ta lamun, ta lamun ya. Di ujungnya ada senyum untuk menunjukkan tipisnya huruf nun. Kalla saufa ta'lamun. Naam. kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi. Kalla sawfa ta'lamun. Naam. Kalla sawfa ta'lamun. Tep, silakan Amsa. Baik, berikutnya di belakangnya. Antum. Baik. Abdul Ghani, silakan. Baik. Kita masuk pada ayat berikutnya. Summa kalla sawfa ta'lamun. Naam. Summa kalla sawfa ta'lamun. Di sini ada huruf mim bertasdid. Untuk huruf mim bertasdid dan nun bertasdid tidak ditekan, tetapi mengalir begitu saja. Summa, dan yang namanya itu apa, mim tasdid dan nun tasdid ini huruf gunnah, maka berdengung dibaca dua harokat, ditahan dua harokat, bukan dibaca tapi ditahan dua harokat. Sum, nah, ditahan dua harokat. Sum, dan di sini menggunakan huruf sa, sa dengan ujung lidah dikeluarkan sedikit. Summa kalla, di sini lam baru ditekan. Summa kalla sawfa ta'lamun. Naam. Satu, wahid, isnani, salasa. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Naam. Summa kalla sawfa ta'lamun. Silakan Nur Khalis. Summa kalla sawfa ta'lamun. Wow, di sini dimonyongkan sawfa ta'lamun. Taip. Taknya jangan langsung mati, tapi mengalir sedikit. Ta'lamun, ta'la, langsung masuk ke huruf lam. Jangan ta'lamun, tapi ta'lamun. Taip. Ta'lamun. Taip. Mengalir sedikit. Ta'la. Jangan ta'la, lah mati dia, siddah dia. Sedikit mengalir. Ta'lamun. Ya, nanti latihan untuk bisa mengalirkan sedikit. Tep berikutnya, Pak Abdul Somad. Ya. Summa kalla. Ya, ya tafadhal. Abu Hasan Ali. Sedikit mengalir huruf ainnya. Ta'lamun. Baik, ahsantum. Yang berikutnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Naam. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di sini tetap sama huruf lam bertasdid, maka ditekan. Kalla, kalla. Kemudian law ada huruf waw sukun, maka dimonyongkan. Law, jangan law, tapi nah, dimonyongkan. Law ta'lamuna ilmal. Di sini ada huruf qaf ya. Yaqin, jangan yakin. Nah, tapi yaqin. Kemudian di akhirnya ada huruf nun disukunkan kena berhenti, maka dengan senyuman. Nah, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. نعم كلا لو تعلمون علم اليقين. طيب زلفا silakan. طيب وكاسا silakan. طيب احسنتم. Kemudian ayat yang berikutnya, la tarawunnal jahim. Nah, la tarawunnal jahim. Di sini ada huruf lam tipis, kemudian ta tipis, ro tebal. Ro tebal. Jangan la tara. La tarawunna bukan, tapi la taro, la taro. Huruf tebal dibaca o. La tarawun, kemudian dhamma, apa waw dhamma dimonyongkan. La tarawun, kemudian nun bertasdid, tidak ditekan tapi berdengung dua harokat. La tarawunnal jahim. Di sini ada huruf ha. Jahim, jangan jahim. Jahim bukan, tapi jahim. Kemudian ada huruf mim disukunkan, maka diberikan haknya dengan lutut menempelkan dua bibir. Jahim. Taib. La tarawunnal jahim. Nam. La tarawunnal jahim. Di situ nunnya ditahan dua harokat ya. La tarawunnal jahim. Nam. La tarawunnal jahim. Tep, silakan. Nam. Pak Abdul Jabbar. Tep. Akhirnya Zaid. Ya. Jahim pakai huruf ha ya. Tep, berikutnya Tolha. Taip, kita lanjut yang berikutnya yang hampir sama. Kemudian mim tasdid, maka tidak terlalu ditekan, cuma berdengung dua harokat. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Summa la tarawunnaha aynal yaqin. Tep Yaqub, silakan. Ainal. Ya, ahsantum. Kemudian yang terakhir, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Naam. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Seperti biasa, mim bertasdid tidak ditekan tetapi berdengung dua harokat. Summa, kemudian latus, di sini ada huruf sin sukun, maka keluarkan nafas sedikit. Latus, latus alun, kemudian nun bertasdid di sini tidak ditekan. Latus alun yau, kemudian dimonyongkan yau. Nah, yauma'i, yauma bukan yauma'idzin tapi yauma'idzin. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ain, maka dibaca, hukumnya izhar, dibaca jelas yauma'idzin 'anin. Nah, 'anin na'im, pakai huruf ain di akhirnya huruf mim na'im. Taip. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Taib. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Taib. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan berupaya untuk memahami apa sih berita, apa sih perintah, apa sih larangan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa memahami, kemudian mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Karena ilmu ini termasuk dunia, sedangkan mengamalkannya termasuk akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah melalaikan kalian, at-takatsur berbangga-bangga, berbanyak-banyakan, berlomba-lomba. Alhaakum telah melalaikan kalian, at-takatsur bangga-banggaan, banyak-banyakan. Apa banyak-banyak-banyak apa? Nanti akan disebutkan. Hatta sehingga zurtum kalian menziarahi, kalian mengunjungi. Mengunjungi apa? Al-maqabir, kuburan. Sampai kalian masuk ke lubang kubur. Nah, sampai kalian mendatangi, sampai kalian mengunjungi al-maqabir, kubur. Artinya kalian berbangga-banggaan sampai mati. Kalla, sekali-kali jangan, kata Allah, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Kamu kan tahu apa akibat kalau kamu berbangga-bangga terhadap apa yang kamu miliki. Summa kemudian, kalla sekali-kali jangan, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan tahu. Kalla sekali-kali tidak. Lau ta'lamuna, seandainya kamu mengetahui ilmu yakin dan ilmu yakin, la tarawunna al-jahim, sungguh-sungguh kamu akan melihat neraka jahannam, neraka jahim. Summa kemudian, la tarawunna, sungguh pasti kamu akan melihatnya, ainal yakin, dengan mata kepala kalian sendiri, dengan yakin. Summa latus'alunna, kemudian sungguh-sungguh kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, anin na'im, terhadap nikmat yang kalian rasakan, yang kalian jadikan untuk berbangga-bangga. Allah akan tanya. Kenikmatan yang Allah berikan akan ditanya. Apalagi yang digunakan untuk kemaksiatan, semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As'adi rahimahullah ta'ala, yaqulu ta'ala mubikhan 'ibadahu an istighalihim 'amma khalaqu lahu min 'ibadatihi wahdahu la syarika lah. Allah ta'ala mencela hamba-hambanya yang sibuk lalai dari tujuan untuk apa mereka diciptakan. Apa? Untuk apa kita diciptakan? Min ibadatihi, untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, wahdah saja. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Maka celaka para hamba yang lupa tujuan dia diciptakan di muka bumi ini, sehingga tidak beribadah kepada Allah saja. Ternyata dia beribadah kepada selain Allah, maka celaka. Wa ma'rifatihi, tujuan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala agar kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Wal inabati ilaih, dan tujuan kita diciptakan oleh Allah agar kita senantiasa kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, berharap kepada Allah dan yang lainnya, kembali kepada Allah. Wa taqdim mahabbatihi ala kulli syai', dan agar supaya kita lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Allah daripada segala sesuatu. kita mengutamakan cinta pada Allah daripada cinta pada anak kita. Kita harus melebihi cinta kepada Allah daripada harta kita. Lebih, kita lebih mencintai cinta pada Allah daripada istri kita. Kita lebih cinta kepada mendahulukan kecintaan kita kepada Allah daripada dunia seluruhnya. Itu tujuan kita diciptakan, agar mendahulukan Allah daripada semuanya. Alhaakum, telah melalaikan kalian wahai manusia. Alhaakum, telah melalaikan kalian wahai jin dan manusia. Telah melalaikan kalian an dzalikal madzkur, dari apa yang disebutkan tadi. Telah melalaikan kalian sehingga kalian lalai dari tujuan kalian diciptakan. Kalian lalai sehingga enggak kenal Tuhan kalian, tidak kenal Allah, tidak kenal sehingga kalian tidak kembali kepada Allah. Bismillah. At-takasur, bangga-banggaan, banyak-banyakan. Walam yadhkur al-mutakatsur bih, Allah tidak menyebutkan tentang sesuatu yang dibangga-banggakan tersebut. Pokoknya telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan, berbangga-banggaan. Apa? Kenapa Allah enggak sebutkan liyashmul dzalika kullu ma yatakatsur bihi al-mutakatsirun, agar mencakup semua perkara yang kalian gunakan untuk berbangga-banggaan. Wayatakhiru bihi al-mutafakhirun, yang kalian berbangga-bangga dengannya, yang kalian banyak-banyakan dengannya. Apa saja yang sering kalian gunakan untuk bangga-banggaan, banyak-banyakan? Yatakasur fil amwal, kalian berbangga-banggaan banyak-banyakan harta. Berapa mobilmu? 3. Hah? Cuma 3. Saya sudah 16. Bangga-banggaan dengan harta, bangga-banggaan dengan rumah mewahnya, bangga-banggaan dengan harta yang lainnya. Wal aulad, berbangga-bangga dengan anaknya. Berapa anakmu? 2. Ah, saya puluhan. Anak saya yang pertama lulusan Amerika, yang kedua dari Inggris, lulusan Inggris, yang ketiga 6 Washington, dan seterusnya. Berbangga-bangga dengan anak yang dimiliki. Wal ansor, dan kalian berbangga-bangga dengan penolong kalian. Santai saja, saya punya teman Kapolda, saya punya teman TNI, saya punya teman. Bangga dengan penolong-penolongnya. Wal junud, bangga dengan tentara-tentara yang dia miliki. Wal khodam, bangga dengan pelayan-pelayan yang melayaninya. Wal jah, bangga dengan kedudukan yang dia miliki, dengan pangkatnya. Wa ghairi dzalika, dan juga yang lainnya, bangga dengan ilmu yang dia miliki, bangga dengan hafalan yang dia telah hafal, bangga dengan amalan-amalan yang pernah dia lakukan, bangga dengan sedekah yang pernah dia keluarkan, dan yang lainnya. Allah tidak sebutkan satu persatu, tapi secara umum. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbangga-banggaan. Berbangga-bangga itu menyebabkan kalian lalai, lupa tujuan kalian hidup di muka bumi. Kalian tuh hidup di muka bumi tujuannya ikhlas, beribadah hanya kepada Allah, mengenal Allah, kembali kepada Allah. Ternyata gara-gara kalian berbangga-bangga, kalian tidak mengikhlaskan ibadah yang kalian lakukan, membuat kalian lalai. Mimma yaqsudu minhu mukasaratan kullu wahidin lil akhar, yang tujuan kalian itu tersebut. 6. Berbangga-bangga dengan orang lain, berbangga-bangga dengan temanmu, membanggakan apa yang kamu miliki, keahlian yang kamu miliki, kehebatan, kekuatan. 6. Banyaknya cerdas, kecerdasan yang kalian miliki, kalian jadikan kesombongan. Hati-hati, lupa ya, lupa tujuan hidupmu. Kita harus ikhlas. Apa yang kita miliki ini semua ujian, bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk sombong-sombong. Walaisal maksud bihi al-ikhlasu lillahi ta'ala, tidak ada tujuan dengan dia sebutkan tadi keikhlasan karena Allah Ta'ala. dia berbangga-bangga untuk membanggakan dirinya di hadapan saudaranya, bukan ikhlas karena Allah. Seharusnya ilmu yang kita miliki kita amalkan karena Allah, kita dakwakan karena Allah, kita ajarkan karena Allah, mencari ridha Allah. Karena kita mati, kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah, sehingga mati punya bekal ketika berjumpa dengan Allah. Fastamarrat ghaflatukum wa lahwatukum wa tashaghulukum, fastamarrat, dan terus menerus kelalaian kalian melakukan perkara yang sia-sia terus, dan sibuknya kalian, ternyata kalian terus menerus lalai, terus menerus lupa, terus menerus sibuk dengan dunia yang kalian miliki. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian zurtum, berkunjung. Ziarah artinya berkunjung. Kenapa disebut berkunjung di sini? Karena memang kuburan itu bukan untuk tinggal selama-lamanya, tempat peristirahatan terakhir, bukan, cuma singgah. Kita sering mendengarkan masyarakat, inilah tempat persinggahan terakhir. Bukan, ini akhir. Ini singgah. Masih ada perjalanan lainnya. Melanjutkan perjalanan. Di alam kubur. Akan dibangkitkan pada yaumul kiamah. Akan menghadapi hisab. Masih panjang perjalanannya. Akan melewati sirat. Bukan peristirahatan terakhir. Ini tempat singgah. Allah yang menyebutkan zur. Zarah. Zurtum ini kalian singgah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian singgah ke dalam kubur. Artinya sampai kalian mati. La haula wala quwata illa billah, kalian berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan. Sombong di hadapan saudara kalian sampai mati. Sampai ziarah dalam kubur. Fankasyafa lakum hina idzin al-ghita, maka tersingkaplah pada hari itu sesuatu yang tertutup, yang menutupi kalian. Nampak ternyata ketika masuk dalam alam kubur, mulai sadar dan akan melihat apa yang selama ini tertutup. Walakin ba'dama ta'adzara 'alaikum istisnafahu, setelah tidak ada kesempatan lagi bagi kalian untuk memulai yang sudah, tidak ada kesempatan lagi untuk memulai yang baru. Enggak bisa lagi sholat, enggak bisa lagi sedekah, enggak bisa lagi baca Al-Qur'an. Kalau sudah mati, terputus sudah. Baru nyesal, ya Allah kembalikan saya ke dunia ya Allah. Untuk apa? Untuk beramal soleh ya Allah. Enggak bisa lagi, sudah terputus. Sudah habis. Kalau mau beramal sebelum mati, maka jangan sombong. Nikmat rizki yang Allah berikan itu gunakan untuk beribadah kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, annal barzah, adapun alam barzah, darun maqsudun minha an-nufuz ila daril baqiyah. Yang namanya alam barzah merupakan alam yang akan menembus alam yang abadi. Alam kubur itu menembus alam hari kiamat, menembus alam yang kekal. Li'anna Allah sammahum zairin, karena sungguhnya Allah menamakan mereka adalah zairin, para penziarah, orang-orang yang tinggal sementara. Walam yusammuhum, dan Allah tidak menamakan mereka mukimin, orang-orang yang tinggal dalam kubur, bukan mukim, orang yang tinggal. Tapi Allah zurtum, kalian itu ziarah. Kekuburan itu ziarah. Sementara. Karena alam kubur itu sebagai, akan menembus alam akhirat. Kita alam dunia. Untuk masuk ke alam akhirat, masuk ke alam kubur dulu. Alam barzakh dulu. Kemudian menembus ke alam akhirat. Fadalla dhalika alal ba'si. Hal yang dimaksud itu menunjukkan adanya hari kebangkitan, wal jazai, menunjukkan adanya hari pembalasan yang akan dibalas bil a'mal, dengan amalan-amalan kita akan dibalas oleh Allah pada hari kiamat. Fi dari baqiyah, pada kampung yang kekal, ghairu faniyah, bukan kampung yang fana. Walihada, oleh sebab itu, tawa'adahum biqaulihi, kalla, Allah mengancam mereka dengan menyatakan, kalla, sekali-kali jangan demikian, jangan kalian berbangga-bangga dengan apa yang kalian miliki, baik harta, anak, jabatan, pelindung, kedudukan, dan yang lainnya, jangan berbangga-bangga dengan ilmu yang kalian miliki, atau amalan yang kalian lakukan, jangan, jangan, kenapa? Saufa ta'alamun, nanti kalian akan tahu. Tahu apa? Summa kala sekali kemudian sekali-kali jangan, saufa ta'lamun, nanti sungguh kamu akan tahu. Tahu apa? Kala sekali-kali jangan. Lau ta'lamuna ilmal yakin, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yakin. Apa maksudnya ilmu yakin? Ai artinya lau ta'lamuna ma amamakum, seandainya kalian akan tahu, seandainya kalian tahu apa yang ada di hadapan kalian. Ilman, dengan ilmu, yasilu ilal kulub, yang akan mengantarkan ke dalam hati. Lama alhaakumut takatsur, niscaya tidak mungkin kalian akan berbangga-bangga. Walabadartum ilal a'malis soliha, pasti kalian justru akan bersegera untuk beramal dengan amal-amalan soleh, kalau saja kamu tahu. Dengan ilmu yang akan mengantarkan kepada ilmu yang akan sampai, yang ilmu yang sampai kepada hati kalian, kalian akan tahu. Walakin akan tetapi, adamul ilmil hakiki, tidak ada pengetahuan kalian yang hakiki. Sirokum ila mataraun, mataraun, sehingga kalian menjadi sebagaimana yang kalian lihat. Karena kalian enggak tahu tentang hari yang ada di hadapan kalian, yaitu hari kiamat, sehingga kalian berbangga-banggaan. Kalau kalian tahu, enggak mungkin kalian akan bangga-bangga dengan orang lain tentang apa yang kalian miliki. Kalian sombong, kalian bangga diri karena kalian enggak tahu kengerian-kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Ai la taridannal qiyamah, pasti akan terjadi kiamat. Fatarawunnal jahim, sungguh pasti kamu akan lihat neraka jahanam itu, kamu akan lihat. Siapapun kamu, kamu akan melihat neraka jahanam. Allati a'addahallahu lil kafirin, yang Allah persiapkan neraka jahanam itu untuk orang-orang kafir. Kita akan tetap melewati neraka jahanam. Sebaik apapun amalan kita, tetap harus lewat, dan kita akan lihat. Karena kita akan melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Kita selamat atau tidak tergantung amalan kita di dunia. Ketika kita terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, kemudian kita tobat, berarti kita masih bisa melakukan, melanjutkan perjalanan. Tetapi justru kalau kita dengan nikmat yang Allah berikan, kita berbangga-bangga sehingga kufur kepada Allah Ta'ala, merendahkan orang lain, dan tidak tobat sampai mati, sampai masuk ke liang kubur, berarti jatuh dalam neraka jahanam. Baru tahu kamu apa isi neraka jahanam, azab-azab yang terdapat dalam neraka jahanam. Yang Allah persiapkan neraka jahanam itu untuk orang-orang kafir. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian sungguh-sungguh kamu akan melihatnya, akan melihat neraka jahanam dengan mata kepalamu sendiri, dengan yakin. Ai ru'yata basariyah, yaitu dengan mata yang kamu gunakan untuk melihat. Ru'ya basariyah, dengan mata kepalamu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu 'anha masrifa. ketika orang-orang yang berdosa melihat neraka, melihat jahannam, fadhannu, maka dia yakin. Dhan di sini artinya yakin. Fadhannu, maka mereka yakin, annahum waqi'uha, dia pasti terjatuh dalam neraka jahannam. Walam yajidu anha masrifa, dan dia tidak mendapati dan tidak bisa berpaling dari neraka jahannam, tidak bisa lari dari neraka jahannam. Dan pasti kamu akan melihatnya. Pasti kamu akan melihat para pendosa, orang-orang kafir, mereka terjatuh ketika mereka akan masuk neraka jahannam. Ketika kamu lewat, kamu akan lihat orang-orang kafir di dalamnya. Di mana orang-orang kafir itu tidak ada tempat berpaling, tidak ada tempat keluar. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anil na'im, kemudian sungguh kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kamu rasakan, yang telah kamu dapati, yang kalian berbangga-bangga ketika hidup di dunia. Ternyata kalian tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka Allah akan tanya. Maka ikhwat fillah, waktunya sudah lewat. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ayat ini menjadi enam teguran bagi diri kita seluruhnya. Hendaklah kita meniatkan seluruh apa yang kita lakukan enam hanya mencari ridha Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Kelebihan yang kita miliki gunakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk berbangga-banggaan, bukan banyak-banyakan amalan, tapi ikhlas. Amalan yang banyak tapi ikhlaskan Allah Ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.